Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Khonfiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Muyassar dalam ilmu nahwu. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah kita telah murojaah secara umum di dalam bab Mansubatul Asma, isim-isim yang dibaca mansub, yang jumlahnya banyak, para pemakikul 12. Yang semuanya ini barakallahu fikum membutuhkan kesungguhan dari kita semuanya untuk kita berhasil bisa memahami bahasa Arab secara global. Yang terkhusus dari sisi ilmu nahwu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Ilmu nahwu, ilmu yang besar, barakallahu fikum, kaitannya dengan agama kita, kait dengan bahasanya. Belajar ilmu nahwu kalau belum makan, barakallahu fikum, maka harus kerja keras, barakallahu fikum, bisa melewati satu kitab dasar ini. Kalau sudah kita bisa melewati satu kitab ini dan bisa memahaminya secara global, kemudian mempraktekan yang barakallahu fikum, maka dengan berjalannya waktu, yang setiap hari kita mendengar, melihat tulisan bahasa Arab, itu barakallahu fikum akan makin menambah dan menambah. Jangan sampai apabila telah kita masuk ke dalam belajar ilmu nahwu, kemudian sudah berhenti. Nah, kalau berhenti barakallahu fikum dari belajar ilmu nahwu, belum mapan, maka seolah-olah barakallahu fikum tidak ada bekasnya. Harus sampai tuntas, sampai barakallahu fikum, sedikit tidak secara globalnya kita memilikinya, kemudian dipraktekkan dalam sehari-hari kita, maksud dalam melihat tulisan, memahami, mengingat barakallahu fikum bab per babnya. Jangan ditinggalkan. Kalau kita berhenti dan ditinggalkan, kita nggak pernah merojah lagi, nggak pernah pegang lagi bukunya. Yang sekian lama yang sudah kita belajar, akhirnya ya lupa. Untuk berkesinambungan, tetap belajar, lanjut, barakallahu fikum. Kalau ada bab-bab yang mungkin kurang dipahami, merojah. Alhamdulillah masih ada audionya, masih ada. Harus kita memiliki semangat seperti itu, barakallahu fikum. Kalau kita belum memahami dalam perbab-bab yang sudah kita lewati, ada audionya. Kita berusaha untuk mengulangnya dan mendengarnya. Kalau tidak ada audionya, bisa kita bertanya kepada Barakallahu fikum. Santri yang sudah lama, yang sudah memahami dalam bab yang kita belum paham. Barakallahu fikum. Memang belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu butuh sangat-sangat perjuangan barakallahu fikum. Nah, tadi kaidahnya begitu banyak. Barakallahu fikum, dan sering kita ungkapkan perkataan dari Al-Alam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nahwu awwaluhu sha'bun wa akhiruhu sahlun. Ilmu nahwu itu awalnya memang susah karena berbagai macam kaidah yang harus kita lewati dan kita ikat. Namun akhirnya adalah ilmu yang sangat mudah. Kenapa? Karena kaidah yang sudah kita kuasai setiap hari kita lewati. Mubtada' lagi, khobar lagi, fa'il lagi, naibul fa'il lagi, isim kana, khobar kana, terus. Tidak lepas dari itu. Yang akan terus termurajaah terulang-ulang. Ini maksudnya barakallahu fikum kalau kita sudah melewati satu kitab nahwu yang dasar. Semua bab sudah dilewati. Itu barakallahu fikum. Ada pun pengembangannya masing-masing nanti sambil berjalan. Barakallahu fikum. Pagi ini tadinya kita barakallahu fikum akan ujian tulisan. Ya. Saya menganggap hal itu berat. Insya Allah pada kesempatan yang lain yang kita butuh secara tulisan. Sekarang kita merojak secara global dan secara lisan saja barakallahu fikum. Di dalam halaman 76 ada soal sekitar 30 soal. Nah, di dalam bab mansubat. Di sini halaman 76 dan sekatan baru. Ini semuanya untuk menguji kita di dalam mansubatul asma. Termasuk bab apa? Nomor pertama, nomor kedua, termasuk bab apa? Pembicaraan dalam masalah apa dan bab mansubat. Kita harus bisa mampu menunjukkan ini bab mansubat, bab ini, syahidnya ini. Menunjukkan sebagai ini. Barakallahu fikum. Yang sudah punya tulisan-tulisan, keretan-keretan. Nah, mungkin kitabnya yang lain. Jangan berpatokan pada keretan tersebut. Tidak akan memberi manfaat ilmu kepada kita. Tidak menambah wawasan kita. Hanya melihat jawaban yang sudah ada dalam kita. Nah, barakallahu fikum. Kita mulai barakallahu fikum at-tamrinu. Ada kamu halaman 76 dalam buku baru. Akan rinu latihan. Katakan yang lain coba dicari. Orang berapa? Katakan lama halaman berapa? Katakan lama halaman 72. Ketemu semuanya? Ya. At-tamrinu latihan. Udhkur anwa'al mansubati bima ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim yang dibaca mansub pada kata kalimat berikut ini. Ada tamrinnya? Ada? Nomor pertama. Ra'aitu Rasulullah. Apa kosan jumlah apa ini ra'aitu Rasulullah? Jumlah ismiyah abadani. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ro'aitu. Asalnya ro'at. Ro'a, melihat. Mana fa'ilnya, Aba Yazid? Rasulullah, Aba Asiyah, mana fa'ilnya? Yazid rujuk. Fa'ilnya domir, domir apa? Domir tu, asanta. Ini ada jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ro'a bersambung dengan domir tu, dengan fa'il ro'aitu, saya melihat. Karena fa'il ada yang dohir, ada yang domir. Ini termasuk fa'il yang domir. Kalau fa'il dari dhamir, ada tanda apa hukumnya fa'il, Aba Asiyah? Marfu. Kalau fa'il terbentuk dari dhamir, ada tanda rafa'nya? Ada. Aba Ali. Tidak ada, tapi kita katakan fi mahalli raf'in. Tu dom damirun bariz mabniun ala dom fi mahalli raf'in fa'il. Rasulah, kenapa dibaca Rasulah, Bahrul? Sebagai maf'ul bih. Berarti mana bab mansubat dalam kalimat ini? Rasulah. Syahidnya di dalam bab ini berarti apa? Rasulah. Sebagai syahid di dalam bab ini ada kalimat Rasulah sebagai maf'ulun bih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullahi. Naam, Allahi sebagai apa Allahi? Aba Ilda. Mudhafun ilaih. Naam. Berarti Rasulah berapa kedudukannya Aba Ilda? Ada dua kedudukan pada kalimat Rasulah. Kedudukan pertama sebagai maf'ul bih. Kedudukan kedua sebagai mudhaf. Allahi lafzul jalla Allah mudhafun ilaih. Nah, ingat bab mudhafun ilaih. Mudhaful ilaih selama-lamanya majrur. Nah, Rasulullahi babul masjidi, babul masjidi sayyaratul mudiri. Nah, ya. Miftahu sayyarati. Mudhaful ilaih jangan lupa. Nah, mudhaful ilaih selamanya majrur. Adapun rasulahnya apapun mudhafnya bisa tergantung kedudukan. Bisa sebagai maf'ul bih tadi, ra'aitu rasulullah. Kedudukan inti di sini maf'ul bih rasulah ini. Kedudukan keduanya ganti mudhaf. Di nomor pertama, ra'aitu rasulullah yang termasuk bab mansubat apa? Rasulah sebagai maf'ul bih. Yang kedua, innal ma'a tahurun. Bapak Hakim. Naam, apa fungsinya inna? Menasabkan isim dan merupakan khabar. Naam, mana isimnya inna dalam kalimat ini? Al-ma'a isimnya inna. Naam, tahurun sebagai khabarnya. Innal ma'a tahurun. Naam. Babul mansubat dalam nomor dua ini. Mana? Aba Hudzaifah. Mana babul mansubatnya? Innal ma'a. Isimnya inna. Mansub ini termasuk babul mansubatnya. Coba sebutkan saudara-saudara inna. Abah Hudzaifah. Inna anna. Lakinna. La'alla. Ka'anna. Satu lagi. Laita. Nah. Laita. Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. Ini saudaranya inna. Fungsinya menasabkan isim, merafakan khobar. Apa arti innal ma'a tahurun? Apa Ramdhani? Sesungguhnya air itu bersih. Tahur, suci. Nah. Nomor tiga. Idza kanal ma'u kullataini. Mana isim mansub Bapak Ramdhani? Nomor tiga. In idza kanal ma'u kullataini. Mana isim yang mansub? Kullataini. Sebagai apa kedudukannya kullataini? Isim kana. Naam, Aba Ahbab. Naam, khabar kana. Apa fungsinya kana Aba Ramdhani? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Merupakan isim menasabkan khabar. Kullata ini sebagai khabarnya kana. Apa hukumnya khabar kana? Khabar Ramdhani. Mansub apa tanda nasabnya di sini? Ya, kenapa dengan ya? Musanna. Kullata ini. Naam. Sebutkan saudara-saudara kana bahbab. Kana soro nazala wa ma infaka wa ma bariha wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama. Sebutkan yang belum disebutkan. Nah, Aba Abdurrahman. Asbaha, adha, bata, urutan dari waktu pagi, waktu duha, siang, sore, malam, nah. Lupa. Wajib. Asbaha, adha. Lewat. Siang apa siang? Zolla Amsa Bata. Siang. Lalu ke Lansoro Laisa. Nah, iya. Nomor 4. Arba'una yauman. Mana isi mansub Abagosa Abadani? Yauman sebagai apa yauman? Nah, bab apa di dalam mansubat yauman? Nah, bab tamyiz. Yauman sebagai apa? Tamyiz. Apa itu tamyiz sama gosan? Isim yang disebutkan dan ba'da, dan isim yang terletak setelah isim mubham untuk menjelaskan kemubhaman kesamarannya. Yauman termasuk tamyiz. Naam. Yang berkaitan dengan tamyiz bilangan dibagi berapa, Aba Ghassan? Untuk menentukan ma'dud yang dihitungnya. Dibagi 3, yang pertama. Yang pertama, jama majrur. Kapan dibaca jama majrur? Di antara bilangan 3 sampai 10. Dan jama majrur. Contohnya. Salasatu auladin. Auladin, jama majrur. Bilangan 3 sampai 10. Yang kedua, badani. Bagian kedua. Dari bilangan berapa sampai berapa? Sebelas. Sampai 99, apa hukum ma'dud yang dibilang yang dihitungnya? Nah, Aba Asia. Mufrad mansub, ahsanta. Bilangan antara 11 sampai 99, mufrad mansub. Contohnya seperti apa? 50 buku. Lima puluh kitab. 20 hadis. 6. Hadisan-hadisin. 20 hadisan-hadisin. Apa kaidahnya? Ada 3 sampai 99. Mufrad mansub berarti 20 hadisan, hadisan mufrad, kemudian mansub dan nasabnya fathah. 20 hadisan. Naam. Telah datang 20 orang laki-laki, Aba Ali, apa terjemahnya? Laki-laki. Jarojulani. 20 orang. Telah datang 20 orang laki-laki. 20 orang laki-laki. Nah, Bahrul, benar masalah ja'a ishrina rajulan. Benar. Abaillah, ja'a benar masalah ja'a ishrina rajulan. Nah. Ja'a ishruna. Nah. Kenapa isyruna? Isyrina salah. Sebagai apa isyruna? Fa'il. Naam. Isyruna sebagai fa'il. Apa hukumnya fa'il? Marfu apa tanda rafanya? Wau. Naam. Tanda rafanya wau. Karena isyruna dihukumi seperti jama mudzakkar salim. Tanda rafanya wau. Ja'a isyruna rajulan. Baik. Bilangan antara 11 sampai 99 mufrad mansub. Rajulan bukan rajulin. Ya Bali. Kenapa isrina? Yang isrina 20, isruna juga 20. Apa bedanya isruna sama isrina? Hah? Isrina sama isruna apa bedanya? Iya, maka sementara fa'il harus apa? Apa hukumnya fa'il? Hah? Keliru di sana. Isruna. Jadi situ harus banyak bersambung ya. Mufradatnya, kedudukannya, nah itu ya. Iya, itulah ilmu nahu. Nah, olahraga, nah, otak. Nah. Abah ya Hakim. Naam, arba'una yauman berarti yauman sebagai apa? Tamyiz. Naam, babul mansubnya tamyiz. Bilangan yang ketiga. Naam. Tadi 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 99. Yang ketiga 100 sampai 1000. Bilangan setelah 100 dan bilangan setelah ratusan dan ribuan. Bagaimana hukumnya? Mufrad majrur asanta. 100 hadis apa bangunan? Saya membaca 100 hadis. Saya membaca 100 qara'tu. Seratus. Nah. Miata. Qara'tu mi'ata hadisin. saya membaca 100 hadis. Saya murojaah 100 hadis, apa bahasa Arabnya Abu Hudzaifah? Murojaah, apa bahasa Arabnya murojaah? Hah? Iya apa? Ayo, coba. Raja'tu. Santai. Ayo, saya murojaah 100 hadis. Apa? Mi'ata atau mi'atu? Mi'ata roja'tu. Mi'ata hadithin. Saya memuroja'ah. 100 hadith. Saya membeli 1000 butir kurma. Abu Ramdhani. Ishtaraitu al Naam, 1000 butir kurma. Naam. 1000 apa? 1000. 1000. Mia 100. Bahasa 1000 apa? Alfun. Alfun 1000. Alfan 1000. Alfin 1000. Mana yang benar? Saya membeli 100 kurma. Kenapa alfu? Kenapa marfu? Nah, ini dia praktek ilmu nahunya. Kan bisa alfa tamrin, tamrotin, alfu tamrotin, alfi tamrotin. Mana yang benar? Saya membeli 100 butir kurma. Kenapa jadi alfu? Abang Ahbab. Alfa. Kenapa jadi alfa? Maf'ul bih, gitu. Ini prakteknya nih. Isyarat itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Ishtara fi'il. Tu'nya sebagai fa'il dari dhamir. Nah, berarti setelahnya apa? Maf'ul bih hukumnya mansub. Ishtaraitu alfa tamratin. Itu Abdul Ramdhani prakteknya. Ini intinya ilmu nahunya. Menentukan alfa atau alfu atau alfi. Artinya kan sama 1000. Kedudukannya sebagai apa dia? Ini praktek. Prakteknya. Nah. Sebagai tamyiz antara bilang setelah ratusan dan setelah ribuan, mansub muf. Majrur, mufrad, majrur, tamrotin, mufrad, majrur. Ya, nah. Nomor 5. Abah bab fahim tu fahman. Mana mansubat di dalam isim ini, dalam kalimat ini. Fahim tu fahman. Fahman, sebagai apa kedudukannya fahman? Maf'ul mutlak, ahsanta. Maf'ul mutlak. Fahimtu fahman. Bagaimana cara mengartikannya? Fahimtu fahman. Aku benar-benar paham. Maf'ul mutlak ada berapa fungsi? 3, sebutkan. Menjelaskan bila enam ada jumlah perbuatan. Enam, menjelaskan tentang jenis perbuatan. Satu lagi. Enam. (Tuh) Abu Abdurrahman. Nah, menguatkan perbuatan. Jadi terbalik tadi. Maful mutlak yang pertama ada berfungsi untuk menguatkan perbuatan. Penguat sebagai penguat. Yang kedua sebagai menerangkan jenis perbuatan. Ketiga, menerangkan jumlah perbuatan. Nah, fahim tu fahman termasuk jenis yang mana ini, Abu Abdurrahman? Menguatkan perbuatan. Saya benar-benar paham. Fahim tu fahman. Jadikan sebagai menerangkan jenis bagaimana? Kalau menerangkan jenis. Kalimat tersebut. Nah, lupa. Nah, Aba Agosan. Kalau menerangkan jenis jadi apa? Ditambah apa? Seperti apa? Nah, contohnya. Fahim tu fahman syadidan. Nah, fahim tu fahman syadidan. Jayidan. Nah, fahim tu fahman jayidan. Saya paham dengan paham yang bagus. Nah, ini menjadi apa? Menjadi bayan linau'ihi. Untuk menerangkan jenis. Nah, saya memahaminya dengan pemahaman yang bagus. Fahim tu fahman tamaman. Sempurna. Fahim tu fahman kamilan. Saya paham dengan paham yang sempurna. Ya. Diberi na'at jadi berubah menjadi bayan linawihi. Nah, yang menerangkan tentang jumlah abadani menjadi apa? Nah, fahim tu fahmatan. Saya paham satu kali paham. Satu kali paham. Nah. Jumlah fahmatan. Fahmataini. Salasa fahimat. Pakai jumlah keadaan. Dimasukkan timbangan fa'latan. Nah. Nomor 6. Wa yawma nahsyuruhum jami'an. Mana isi mansub Aba Yazid pada kalimat ini? Yang pertama yauma. Sebagai apa yauma? Eh? Ayo. Jangan-jangan enggak ada gambaran di sana. Sebagai apa dia ini? Nah. Aba Asia. Baru nomor 6 ini 30 nomor nih. Sampai jam 9 ini. Hah? Gak sarapan. Nah. Ini kan ujian terakhir mansubat ini. Nah. Ujian orang sampai berhari-hari. Nah. Iya. Nah. Kita berjam-jam dah. Nah. Abis ya. Lupa. Aba Ali. Mubtada. Ada mubtada mansub Aba Ali. La ilaha illallah. Aba Ali. Bahrul. Lupa. Allah. Nah, Aba Yilda. Dharaf. Nama lain dharaf apa? Dalam mansubat. Nama lainnya. Maf'ul fih. Nah, yauma sebagai maf'ulun fih. Nah, ya, Yazid, maf'ul fih. Isim yang menerangkan tentang waktu terjadinya apa? Perbuatan atau tempat perbuatan. Di sini waktu. Pada dan pada hari kami mengumpulkan mereka. Iya, mengandung arti pada. Itu dzaraf. Aba Ali. Dorob kan ada dorob mutasarif dan ada dorob gairu mutasarif. Dorob mutasarif adalah kalimat dorob yang kadang menjadi dorob, kadang-kadang menjadi selain dorob. Nah, di sini yauma termasuk dorob mutasarif karena menjadi dorob sekarang. Kalimat yauma bisa menjadi selain dorob. Seperti yauhada yaumul jumu'ati. Ini hari Jumat. Yaumu juga. Namanya dorob yang mutasarif yang seperti itu. Kadang bisa digunakan sebagai dorob, kadang digunakan selain dorob. Kalau jadi mubtada, yaumu abali, yaumul jumu'ati, yaumun mubarak. Nah, itu dia mubtada. Hada yaumul jumu'ati, ini khobar mubtada. Nah, ma ahsanal murajah, betapa bagusnya murajah itu. Iya. Kalau setiap hari kita seperti ini, insya Allah ingat. Nah, memang harus kita punya kerinduan. Terngiang-ngiang terus di benak kita baru jadi dia. Nah, ya. Kalau kita enggak punya rindu kepada ilmu nahu, nah, gitu. Nah, harus punya cinta ya. Kalau punya cinta, insya Allah diingat terus. Nah, cintanya ibadah ya, kalau kepada ilmu. Nah, cinta ibadah. Hah? Saya yang tanya itu. Kalau mubtada kan harus marfu. Nah, susunan mubtada khobar kan jumlah ismiyah yang tadi dari mubtada khobar. Ini kan bukan mubtada khobar ini. Jumlah fi'liyah ini suara nam, fi'il fa'il. Baik. Mana lagi yang termasuk mansubat? Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Abah Hakim. Jami'an. Sebagai apa? Jami'an. Dan ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Maf'ul bih. Abah Ramdhani. Abah Bab. Hal. Jami'an sebagai hal. Nah. Fadal. Apa itu hal? Abah Ramdhani, hal itu apa? Isim yang disebutkan dalam rangka menerangkan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadi perbuatan. Ini menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih? Dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, fa'il. Coba lihat. Dan pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya. Abah-bab. Maf'ul bih. Nah, berarti ada maf'ul bihnya di sini. Mana maf'ul bihnya? Nah, barakallahu fikum. Abah-bab. Jami'an sebagai hal yang sedang menerangkan keadaan maf'ul bih. Dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya. Lomir hum asanta. Hum inilah termasuk mansubat ya sebagai maf. Maf'ulun bih. Berbentuk lo. Lomir. Iya. Nah. Jadi ada berapa mansubat di dalam kalimat ini? Ada 3. Yang pertama maf'ul fih yauma. Yang kedua maf'ul bih hum. Ketiga hal jami'an. Iya, 3. Baik. Nomor 7, wa makanu zalimina. Mereka adalah bukan orang-orang yang zalim. Mana mansubatul asma? Mana isi mansub dalam kalimat ini, ya Bagosan? Zalimina, sebagai apa kedudukannya zalimina? Maafulun bi, abadani, sebagai apa? Naam. Setuju zalimina sebagai isim mansub abadani? Iya, setuju. Sebagai apa? Naam, ini bentuk pengenalan kita. Kenalan kita terhadap isim mansub. Naam. Wa ma kanu zalimin. Mapulun bis 76. Aba Yazid. Praktekan ilmunya. Fa'il. Aba Asia. Aba Ali. Khobar kana ahsanta. Ini ada kana ini. Kana, kana, kana, kanu. Iya. Kana. Apa fungsinya kana? Aba Ali. Nah, merofakan isim dan menasobkan khobar. Berarti ada isimnya kana. Mana isimnya kana di sini? Aba Ali, mana isimnya kana? Gak mungkin ada kana, gak ada isimnya. Gak ada, cuma ada khobarnya. Nah, Bahrul. Domir mustatir, takdirnya apa? Hum. Bariz apa? Domir di sini bariz atau mustatir? Mustatir. Aba Ilda. Domir bariz apa bentuknya? Wau. Wau apa namanya? Waul jama'ah sebagai isimnya kana. Kanu. Isimnya kana. Isimnya kana berbentuk domir. Itu waw jamaah mabniun ala sukun fi mahali raf'in isim kana. Zalimin tadi sebagai apa Bali? Zalimin? Hah? Apa? Khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Si musanna. Jama apa? Jama mudzakkar salim. Mereka bukan orang-orang yang zalim. Nah. Li zalimina sebagai khobar kana. Khobar kana ada berapa macam, Abah Hakim? Ada empat. Yang pertama, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur. Satu lagi, ha? Apa satu lagi? Nah, Abu Ramdhani. Zorof. Coba datangkan khobarkana dari jumlah fi'liyah, hakim. Muhammad pergi ke pasar. Muhammad pergi ke pasar beli ikan. Maka nah, Muhammadun yadhabu ila suki untuk membeli ikan li syira'is samaki. Mana khabar kana yang jumlah fi'liyah? Kana Muhammadun yadhabu ila suki li syira'il asmak. Yadhabu jumlah fi'liyah, yadhabu sebagai khabar kana fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai khabar kana. Yadhabu jumlah fi'liyah ya, karena tadi dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yadhabu, fa'ilnya mana? Dhamir. Dhamir. Nah, domir mustatir huwa takdirnya apa? Huwa kembali kepada Muhammad. Jangan lupa ya. Kana Muhammadun yadhhabu ila suki li syira'il asmak. Li syira'il khadrawat. Li syira'il basal. Li syira'il tomatim. Li syira'il thum. Nah, li syira'il fulful. Ingat tuh semua. Nah, li syira untuk membeli. Naam. Apa ful-ful abali? Fil-fil. Li syira il-fil-fil. Li syira fil-fil. Apa fil-fil? Saya tahu. Cabai. Yang memprodatnya. Memprodatnya di tengah-tengah lagi. Nah, ya, fil-fil cabe. Nah, baik. Nomor 8. Masih nomor roja, khobarkan. Khobarkan jumlah fil ya. Khobarkannya yang jumlah ismiyah seperti apa contohnya? Abu Hudzaifah. Khobarkana jumlah ismiyah. Khobarkana jumlah ismiyah. Abu Ramdhani. Kanat Fatimatu khobar kana jumlah ismiyah. Iya, berarti mau khobar kananya jumlah mubtada khobar. Nah. Nah, kanat Fatimatu. Ayo. Terangkan. Nah, Aba Ahbab. Khobarkana jumlah ismiyah. Naam, kana Muhammadun abahu. Kenapa bapaknya? Hehehe. Nah, apa artinya? Muhammad itu bapaknya Ali. Kana Muhammadun abuhu Aliun. Gitu. Abahu. Kenapa abahu? Kan mubtada khobar di sini. Pokoknya kalau saya buat contoh nanti bisa. Oh iya, ingat lagi gitu. Fatimah itu ibunya sakit. Ummuha. Ummuha maridotun. Pokoknya kalau sudah bawa contoh ingat, oh iya gitu. Jadi gambarannya lupa-lupa ya. Nah, jemang itu pentingnya murojaah begitu. Jadi murojaah ini menunjukkan apa semuanya? Butuh murojaah. Serius murojaah. Nah, kalau kurang murojaahnya ya. Nah, ya. Kanat Fatimatu ummuha maridotun. Nah, iya. Apa-apa? Ingat lagi. Mana khabarnya kana ummuha maridotun. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada khabar. Ummu sebagai mubtada, maridotun sebagai khabarnya. Jumlah mubtada dan khabar fi mahali nasbin khabar kana. Oh iya, ingat lagi. Memang begitu murojaah ya. Pentingnya murojaah begitu. Nah. Yang mukhabarkana berupa jar majrur seperti apa, Pak Abdurrahman? Nah, kanal masjidu amma masuki, ini dzaraf ya. Masjid itu berada di depan pasar. Ini di mana dzaraf? Yang jar majrur. Nah, kanal masjidu fil madinati. Masjid itu di dalam kota. Iya, itu dia. Jenis-jenis khobar. Ada jumlah filiyah, jumlah ismiyah. Nah, caranya apa? Terus dibuat-buat ya. Dibuat kalimatnya. Sudah paham, itu kita sudah paham. Cuman karena lupa aja. Iya, sudah paham. Ya, cuman lupa. Nah, itu, jadi caranya apa? Dibuat kalimatnya, dibuat-buat. Buat sendiri, buat kalimat, rajin-rajin, daripada ngayal-ngayal, daripada lihat-lihat HP apa yang ada, itulah yang praktekkan. Nah, mau lihat berita-berita nggak habis-habis itu. Baik. Jadi harus punya kecintaan dan kerinduan. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah berhasil. Wafakkan Allah wa iyyakum. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Nah, pintu-pintu kebaikan itu nah banyak. Nah, ya tinggal kita mendapatkan taufik dari Allah. Semoga dengan ini terus barakallahu fikum. Nah, kita semangat, kita mengulang dan ingat terus barakallahu fikum. Nomor 8. La ja'alakum ummatan wahidatan. Niscaya Allah akan menjadikan kalian satu umat, umat yang satu. Mana bab mansubat di dalam kalimat ini? Naam. Aba Yazid. Yang pertama apa? Laja'ala. Laja'ala. Ja'ala tolaknya? Ja'ala mansubat. Sebagai apa dalam mansubatul asma ja'ala? Nah, Abadani, mana mansubatul asma dalam dalam kalimat ini? Wahidatan. Sebagai apa wahidatan? Tamyiz. Nah. Aba Gosan. Mana yang termasuk mansubat? Ada berapa mansubat dalam kalimat ini? A- Ada apa? Ada empat. Di dalam kalimat ini ada empat mansubat. Yang pertama apa? Wahidatan. Kedua, ummatan. Ketiga, domirkum. Keempat, keempatnya salah. Ja'ala fi'il. Ja'ala ini fi'il. Penyebab dia mansub ini ja'ala. Yang benar di sini ada tiga mansubat. Kum, ummatan, dan wahidatan. Kum sebagai apa, Abah Ghassan? Ja'ala kum. Di dalam mansubat. Sebagai apa dia? Maf'ul bih. Ahsanta, maf'ul bih. Maf'ul bih pertama. Karena ja'ala membutuhkan dua maf'ul bih. Maka maf'ul bih pertama kum. Berupa dhamir. Niscaya Allah akan menjadikan kalian umatan satu umat. Yang satu. Umat yang satu. Ingat ja'ala dalam bab maf'ul bih. Ja'ala membutuhkan berapa? Dua maf'ul bih. Coba dilihat bab maf'ul bih ja'ala. Nah. Ja'ala termasuk membutuhkan dua maf'ul bih. Barakallahu fikum. Dalam bab fi'il muta'addi. Yang dia butuh maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Karena fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ada yang asalnya dua maf'ul bih tersebut mubtada khobar. Ada yang bukan asalnya mubtada khobar. Ja'ala temannya dhanna. Dhanna khala hasiba wajada ja'ala za'ama. Iya. Berarti ja'ala termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Asalnya antum ummatun wahidatun. Kalian adalah satu umat. Umat yang satu. Dijadikan maf'ul bih ja'alakum ummatan wahidatan. Iya. Kemudian ummatan sebagai apa, bagusan ummatan? Kalau kum jadi maf'ul bih pertama, ummatan sebagai apa? Maf'ul bih kedua, ahsanta. Nah, satu lagi ummatan sebagai apa ummatan? Umat yang satu. Sebagai apa ummatan? Wahidatan? Naam, Abasya. Naam, Abali. Sebagai na'at, asanta. Na'at itu sifat. Nomor 9. Fa'asbahu khosirin. Maka mereka menjadi orang-orang yang rugi. Fa'asbahu khosirin. Aba namnak bahrul. Mana mansubat? Khosirin. Sebagai apa khosirin? Nah, sudah tahu mansubatnya tinggal sebagai apa dia? Nah, pilih dari yang 12 itu. Sebagai apa? Pilihannya 12. Nah, ini namanya pengenalan, ya. Nah, kenal enggak dari setelah kita lewati yang 12 itu? Nah. Sudah? Mabulbi. Abah Yilda. Enam. Sebagai apa khasirin? Kalau sudah ada tulisan di bukunya, nah, saya tanya dengan pertanyaan yang lain. Nah, Abah Hakim, berapa Abah Hakim? Abah Huzaifah. Sebagai apa Abu Huzaifah khasirin? Razi. Nah, indah kabar Ramadhani. Khasirin orang-orang yang merugi. Hal. Abah Ahbab. Nah, Abah Abdurrahman. Khobar kana. Khobar asbaha. Asanta. Ya, khobar asbaha. Asbaha ini saudaranya siapa? Saudaranya kana. Asbaha saudaranya kana. Asbahu. Berarti khasirin sebagai khobarnya asbaha. Asbaha saudara kana merupakan isimnya, menasabkan khobarnya. Nah. Mana isimnya asbaha, Abu Abdurrahman? Isimnya asbaha. Domir. Nah, mana bentuknya? Wau jamaah. Isimnya apa? Isimnya asbaha. Nah, mabni ala sukun fi mahalli raf'in, ismu asbaha. Khasirin khobaruha. Apa hukumnya khobar asbaha, Abu Abdurrahman? Mansub, tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Siapa seperti kanu? Zalimina. Sama. Iya. Ini ilmu yang mendalam dari kata itu. Ya. Ya Allah. Naam. Razaqallahu wa iyyakum minal ilmi nafi'. Yang nomor 10. U'budu rabbakum. Aba Yazid, mana isim mansub? U'budu rabbakum. Sebagai apa rabbakum? Sebagai apa rabbakum? Naam, abadani. Maf'ulun bih ahsanta. Rabbakum sebagai maf'ulun bih. Naam. Maf'ul bih. Satu lagi, wa huwal haqqu musaddiqan lima. Mana mansubatul asma, Abagosan? Musaddiqa. Sebagai apa musaddiqa? Wahuwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Lima bani dialah merupakan kebenaran. Al-haq yang membenarkan terhadap apa yang berada di sisinya. Lima bani yadai. Sebagai apa? Fi'il musaddiqa. Babu mansubat. Mana mansubat? Enggak ada 12 mansubat fi'il. Pilihannya 12. maful bi, maful fi, maful li ajli, maful ma'ah, hal tamyiz, mustasna, munada, isim la, khobar kana, isim inna, tawabi. Nah, enggak ada dia. Enam. Abasya. Ini murajaah terakhir nih, nomor 11 saja. Sudah jam 7. Abali. Apa? Naat. Bahrul. Maf'ul mutlak. Abailda. Aba Hakim. Naat. Aba Ramdhani. Aba Ahbab. Hal. Ahsanta. Wahual haqqu musaddiqal. Itu merupakan al-haq, kebenaran, dalam keadaan membenarkan apa yang ada di hadapannya, di sisinya. Membenarkan apa yang ada bersama mereka. Hal, ya. Nah. Barakallahu fikum. Apa hukumnya hal abahbab? Mansub, nakira atau nama arifat hal, syarat hal. Nah, hal disyaratkan harus nakirah. Kalau sahibul halnya ma'rifat. Nah, syarat hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Nah, ya. Barakallahu fikum. Wa huwal haqqu musaddiqan limama. Nomor 12. Nah, nomor 13 dan nomor selanjutnya dipelajari. Nah, insyaallah kita lanjut. Nah, nomor 12. Dipelajari di rumah dulu, mana termasuk mansubat, sebagai apa, apa tandanya. Nah, ini semuanya latihan mansubat sampai 30 nomor. Nah, dipelajari satu persatu, barakallahu fikum. Supaya kita mendapatkan 6. Bekal 6. Jangan lupa terjemahannya. Nah, karena terjemahan sangat membantu untuk menentukan apa kedudukannya. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan semangat kepada kita, terus ingin memiliki dan menguasai. Insyaallah berjuang dan berjuang. Barakallahu fikum. Dan ingat, perjuangan kita sampai pusing, sampai lelah, ibadah. Nah, bukan sia-sia belajar ilmu nahwu, ibadah. Barakallahu fikum. Jangan merasa rugi, waktu habis. Barakallahu fikum. Nah, ini ibadah. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya? Apa itu? No. Nomor 6, mana fi'il fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya mana? Saya tanya, mana fi'il fa'ilnya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Nomor 6, mana fi'il fa'ilnya? Bahrul. Nahnu nahsyuru, kami. Uhsyuru, mengumpulkan. Hum mereka. Iya. Itu fi'il fa'ilnya. Nah.